Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian dan hadirat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita bisa bersama-sama untuk duduk meneruskan pelajaran kita terkait dengan pembahasan al-aqidah. Dan masih dalam pembahasan tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan, tentang ihsan. Telah lewat pengertian tentang ihsan, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah kepada Allah, bentuknya adalah orang tersebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihatmu. Sehingga orang yang muhsin, yang berbuat ihsan, dia selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadilah pendorong dia beramal adalah semata-mata mencari wajah Allah Ta'ala. Tidaklah dia meninggalkan perbuatan maksiat, tidaklah dia meninggalkan perbuatan angkara murka karena takut kepada manusia atau ingin dilihat oleh manusia. Namun dia mengetahui semua itu karena dilihat oleh Allah, dan karena semata-mata takutnya dia kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan ruh daripada ibadah dia. Apa ruh daripada ibadah? Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Nuniyahnya, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma dhulli 'abidihi huma qudbani. Dan ibadah kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, ghayatu hubbihi, adalah puncak kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ma dhulli 'abidihi, bersama dengan merendahkan diri dan menghinakan diri orang yang beribadah kepadanya, huma qutbani, maka itu merupakan poros daripada ibadah. Sekali lagi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi, dan beribadah kepada Ar-Rahman, yani Allah yang Maha Pemurah, merupakan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, yang disebut dengan Asma'ul Husna, memiliki nama yang sangat banyak. Di antara Asma'ul Husna yang khusus bagi Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, memberikan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang jahat, semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ibadah ataupun tidak ibadah, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mau berdoa, tidak berdoa, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya kelonggaran hidup dan seterusnya. Sehingga bukti kalau kita cinta kepada Allah yang sifatnya demikian adalah kita menghamba kepadanya, kita merendahkan diri kepadanya, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari dunia. Karena dunia itu Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, mau taat tidak taat, mau sholat tidak sholat, mau berdoa ataupun tidak, dan seterusnya, orang tersebut tetap akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga membuktikan kecintaan dia kepada Allah, maka dia pun mau beribadah kepada Allah yang Maha Rahman, bukan karena dorongan dunia dia beribadah, namun karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup sekedar cinta kepada Allah, namun juga ma'adhulli abidihi. Orang kalau cinta, selalu ingin dilihat oleh yang dicintai, tidak? Selalu caper, ya apa tidak? Cari perhatian. Nah, barakallahu fikum. Allah memperhatikan kepada hati kita. Apa yang diperhatikan oleh Allah kepada diri-diri kita? Nah, kalau mungkin seorang lagi gandrung, maka akan dilihat, akan dia mencari apa yang disenangi oleh orang yang saya gandrungi. Oh, ternyata wajah yang bersih, maka dia akan pelihara wajahnya. Oh, yang dia senangi kalau saya memakai pakaian-pakaian yang rapi, dia akan selalu berusaha berpakaian rapi. Demikian pula orang yang cinta kepada Allah, dia harus mengetahui apa yang akan Allah lihat darinya. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk jasad kalian yang tegap, yang bungkuk, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang ini seterusnya, tidak. Bukan ini yang Allah lihat. Naam. Wala ila suwarikum, tidak pula kepada paras-paras wajah kalian yang mancung, yang pesek, yang terus seperti ini, tidak dilihat yang demikian. Walakin akan tetapi yanduru, Allah melihat, ila qulubikum wa amalikum, kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ikhlaskah di dalam ibadah? Ikhlaskah hati kita di dalam melakukan suatu amalan atau tidak? Naam. Ikhlaskah kita di dalam melakukan suatu amalan atau tidak? Dan juga adalah a'malikum, amalan kalian, dilihat oleh Allah apakah kita betul-betul melakukannya dalam keadaan tunduk kepada syariat Allah atau tidak. Sehingga di sini inilah ibadatul Rahman, puncak daripada kecintaan kepada Allah. Kita mau beribadah kepada Allah dengan dasar cinta kepada Allah, bukan karena dalam rangka mencari harta. Dan juga barakallahu fikum, ma'adulli abidihi, dengan kita merendahkan diri kepada Allah, maka itulah poros daripada ibadah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babul ikhlas, maka hendaknya seorang di dalam beribadah kepada Allah harus terkumpul padanya tiga perkara di dalam hatinya. Seorang di dalam melakukan sholat, seorang di dalam melakukan ibadah semuanya, walaupun mungkin mencari harta sekedar kasab berusaha mencari harta, dia harus barakallahu fikum menjadikan tujuannya tiga perkara agar bisa menjadi nilai ibadah. Apa itu? Yang pertama adalah niyatul imtithal. Kita niat dalam rangka untuk melakukan, mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dan Allah inginkan dari kita. Nah, kenapa Anda sholat? Karena kita ingin mempraktekkan apa yang Allah perintahkan. Yakni tidaklah imtithal, kecuali kalau kita tunduk kepada syariat Allah. Yang kedua, niatul ikhlasi lillah, niat melakukannya semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah bahwasanya orang tersebut melakukannya dengan niat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam beribadah, Rasul telah menyatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau juga mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Dan beliau mengatakan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, barang siapa yang sholat seperti sholatnya kami, yang menyembelihnya seperti penyembelihan kami, maka barakallahu fikum, maka dia telah benar di dalam ibadahnya. Demikian pula di dalam mencari penghidupan dunyawiyah, baik itu usaha, dagang dan sebagainya. Karena Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna, orang yang membuat penipuan di dalam usaha, membuat ghish, kamuflase dan penipuan bukanlah bagian dari kami. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang namanya orang yang ihsan. Selalu melihat dia betul-betul ingin mempraktekkan apa yang perintahkan Allah. Dia dorongannya ikhlas dan berusaha meniru Rasul sehingga seolah dia akan selalu melihat bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang dia sekarang ada di atasnya. Itulah ihsan. Dan orang yang seperti inilah, mereka itulah orang-orang yang akan Allah naam jadikan sebagai penghuni-penghuni jannah. Dikala orang-orang Yahudi berkata, Allah kisahkan kisahnya orang Yahudi, ucapan mereka dalam Al-Quran, la yadkhulul jannah, la yadkhulunal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau orang tersebut adalah beragama Yahudi atau Nasrani. Ini pengakuan mereka. Maka Allah bantah ucapan tersebut, tilka amaniyuhum, itu kan sekedar angan-anganmu belaka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, mana bukti kalian kalau kalian menjadi penghuni surga nantinya apabila kalian jujur? Jalan menuju surga mengikuti jalan Rasul. Maka Allah terangkan, bala man aslama wajhahu wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan sesungguhnya orang yang dia itu barakallakum, yakni bala man aslama wajhah, mengislah, yakni menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, yaitu ikhlas. Wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan ihsan, yakni sesuai dengan contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang akan diterima dan tidak tertimpa pada mereka rasa takut dan kesedihan hati di kemudian harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ihsan di dalam kehidupan bentuknya ada dua. Ihsan kepada Allah, yakni dengan cara tadi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang yang ingin berbuat ihsan selalu ingin mengkaji, mencari petunjuk Nabi, bagaimanakah ajaran Nabi yang benar, sudahkah pas aku di dalam beribadah, sudahkah pas aku di dalam mencari penghidupan, dan seterusnya. Ini yang pertama, ihsan kepada Allah, bentuknya selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-ihsanu lil khalqi, ihsan kepada makhluk, hamba-hamba Allah. Ihsan kepada hamba-hamba Allah terkumpul dalam tiga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, ihsan kepada makhluk bentuknya ada tiga. Yakni yang pertama, badlun nada, yakni memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah, kita berusaha memberikan kebaikan dan sebaik-baik kebaikan yang bermanfaat bagi mereka adalah memberikan hidayah jalan siratal mustaqim, menunjukkan jalan yang benar yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ilmu agama yang dan amalan yang soleh. Ini yang pertama, memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, bentuknya kafful adza, menahan diri dari menyakiti dan mengganggu hamba-hamba Allah, menghindari, menahan diri dari menyakiti dan mengganggu hamba-hamba Allah. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, yakni talaqatul wajh, selalu bermuka manis kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini terangkum dalam husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sehingga ihsan kepada makhluk adalah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ketika keduanya menjadi delegasi beliau, maka beliau menyatakan ittaqillaha haitsu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ihsan kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nas wa atbi sayyi'at alhasanata tamhuha, maka iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Kalau engkau telah terjatuh kepada kemaksiatan, dosa-dosa ataupun kejahatan, segera iringi dengan perbuatan kebaikan, bertaubat dan juga melakukan inabah kembali kepada syariat yang benar, karena tamhuha itu semua akan menghapus kesalahanmu yang telah lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Maka inilah ihsan kepada manusia, sehingga mereka, orang-orang yang ingin mencapai derajat muhsin, hendaknya selalu berusaha memperbaiki diri untuk berakhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibahas oleh para ulama tentang akhlak yang mulia. Apakah itu akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia adalah akhlak yang sesuai dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertimbangan akhlak yang mulia, dikatakan mulia kembalinya kepada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga akhlak yang mulia hiya ma kanat alaihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min halin minal ahwal, fi halin minal ahwal. Yani akhlak yang mulia adalah akhlak yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan daripada keadaan-keadaan yang ada. Semua akhlak yang di situ ada tuntunan ataupun benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada padanya, maka itulah akhlak yang mulia. Bukanlah akhlak yang mulia dengan pertimbangan kebaikan di sisi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mana dalil yang menerangkan tentang hal ini? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah orang yang betul-betul di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sehingga di sini akhlak yang mulia kembalinya kepada keadaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Sebagai contoh, termasuk akhlak yang mulia adalah orang tersebut bertauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, menjauhi perbuatan syirik. Berarti kalau seandainya seorang tidak mau berbuat syirik, bersamaan manusia yang banyak melakukan perbuatan syirik. Walaupun orang tersebut menyelisihi manusia, tetap dia dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Tidak dikatakan orang tersebut akhlaknya tidak bagus karena tidak mau rantang runtung bersama kita melakukan perbuatan syirik. Maka ini tidak benar. Karena akhlak yang mulia adalah akhlak yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah seandainya akhlak tersebut diukur dengan pertimbangan manusia, maka niscaya kita akan menjadi sesat dan menyimpang dari siratul mustaqim. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala telah menerangkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka niscaya engkau akan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia sekali lagi adalah akhlak yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang harus menyesuaikan dengan apa yang ada pada manusia. Sisi yang kedua, kalau kita harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh manusia, itu menjadi akhlak yang mulia, maka ketahuilah yang namanya keinginan dan keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Keinginan memenuhi keriduan manusia adalah tujuan dan puncak yang tidak akan bisa dicapai. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, ridhon nasu ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Bukankah demikian? Orang mengatakan, engkau janganlah demikian, engkau janganlah demikian, kita ikuti. Ternyata sebagaimana kata pepatah, diwei ati ngerokoh rempela. Ya apa tidak? Ya, demikian, diwei ati ngerokoh rempela. Kenapa? Karena kebanyakan manusia adalah tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Dan tidaklah mereka mencemooh orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, bukan karena mereka tidak bersama manusia, namun karena keimanan yang ada dalam hati-hati orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka manusia naqamu menjadi murka dan jengkel kepada para pengikut Rasul, melainkan disebabkan illa ayyuminu billah, disebabkan karena mereka beriman kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh. Contoh yang lainnya, seandainya seorang dipaksa melakukan ritual-ritual ibadah yang itu merupakan menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan di dalam agama ini dalam niat ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul, maka itu tertolak. Sehingga orang tersebut tidak mau mengikuti acara-acara ritual ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul, bersamaan kebanyakan manusia menghidupkannya. Apakah orang tersebut dikatakan tidak memiliki akhlak yang mulia? Jawabannya, justru dia memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tidak mencontohkan di dalam ibadah, maka kita tidak melakukan. Karena kalaulah itu kebaikan, tentu beliau telah mendahuluinya. Tentu beliau telah mencontohkannya, karena beliau dalam hukum syariat suatu amalan yang menjadi kebaikan pada hak beliau adalah wajib, walaupun pada umatnya kadangkala sunnah, namun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, karena beliau wajib untuk menerangkan baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh yang lainnya dari akhlak yang mulia adalah apa yang ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Ta'ala membatasi pergaulan antara laki-laki dengan wanita, tidak diadakan pergaulan yang bebas sehingga tidak mengenal lawan jenis ataupun tidak mengenal norma-norma sosial, namun dibatasi dengan adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan, sehingga pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan pertama adalah dengan lawan jenis, yakni laki-laki dengan wanita. Terpenuhi rukunnya, ada kedua mempelai, seorang laki-laki dan seorang wanita. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, adanya di sana wujudul wali, adanya wali dari kaum wanita, dari sang calon mempelai wanita. Adanya wali, siapakah walinya? Walinya adalah bapaknya atau pamannya atau saudara laki-laki sekandung dengan dia atau sebapak. Kalau tidak ada, maka barakallahu fikum, dari anak laki-laki pamannya, asobahnya, seterusnya. Barakallahu fikum, kalau tidak ada sama sekali, barulah walinya berpindah kepada hakim, yakni petugas yang ditunjuk oleh pemerintah kita. Dan tidak mengapa orang tua atau wali yang asli menyerahkan, mewakilkan kepada siapapun yang dia ridhoi, walaupun itu kepada hakim secara langsung. Nah, barakallahu fikum, ini yang kedua. Nah, syarat yang ketiga dimasukkan oleh para ulama, adanya mahar, adanya akad ijab qabul, adanya akad ijab qabul. Nah, adanya ijab dan qabul. Nah, sekarang seandainya ada orang diajak oleh sebuah kelompok setelah ngaji, maka sama tokohnya dipasangkan dengan fulan, sudah nikahlah engkau. Oh, orang tua saya tidak ridho. Gampang, yang penting, nah lihatlah, tanpa wali tidak mengapa. Maka ini bukanlah akhlak yang mulia. Seandainya dia menyelisih perintah orang yang memerintahkannya, walaupun juga seorang yang dia muliakan, maka dia tidaklah tergolong orang yang durhaka, karena dia mengikuti apa yang diarahkan dalam agama. Barakallahu fikum. Terus bagaimana pula kalau seandainya mereka yang terjatuh kepada menikah sesama jenis atau cinta kepada sesama jenis, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sejelek-jelek akhlak. Sejelek-jelek akhlak baik secara akal sehat ataupun secara syariat. Secara akal sehat adalah sejelek-jelek akhlak, tidak mungkin yang namanya seorang menikah dengan sesama jenis, karena tujuan diantara menikah adalah memiliki keturunan. Mungkinkah sesama jenis akan memiliki keturunan? Jawabannya tidak. Secara akal adalah tercela yang seperti ini. Yang kedua, secara fitrah manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Pasangan yaitu dari lawan jenisnya, ada laki-laki, ada wanita. Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Naam, wahai manusia, kami jadikan diantara kami ciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan kaum wanita. Dan Allah ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, kami menciptakan kalian berpasang-pasangan di dalam hidup kalian, laki-laki dengan wanita, supaya kalian merasa tenang terhadap adanya pasangan hidup tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh telah terjadi hal tersebut di zaman Nabi Lut alaihi salam, di mana mereka menyelisih fitrah, akal dan juga syariat, hidup menikah berpasangan dengan yang sesama jenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Sehingga dalam istilah bahasa Arab, mereka orang yang demikian disebut kaum Luti, yakni orang yang mengidap penyakitnya kaumnya Nabi Lut, yang ini menyebabkan laknat Allah turun kepada mereka. Laknat Allah turun kepada mereka. Dan lisan-lisan mereka menuduh orang-orang yang ingin berbuat akhlak kebaikan, bagaimana menikah dengan lawan jenis dan dengan wali. Apa kata mereka? Innahum unasun yatatoharun. Kata mereka, mereka orang yang akhlaknya enggak baik, sok suci. Sok suci. Nah, jangan munafik, kata mereka, ya, sok suci. Tidak. Itu sebagaimana tuduhan kaumnya Nabi Lut alaihi salam kepada para nabi dan rasul mereka. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menasehatkan kepada diri-diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, maka marilah kita pelihara diri-diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dan tetangga kita serta muslimin untuk tidak terjatuh kepada akhlak yang sangat rendah ini, akhlak yang sangat berbahaya yang bisa menjadikan turunnya laknat Allah dan adab Allah kepada muka ke muka bumi ini. Yakni jangan membiarkan ada di antara kita yang mereka itu punya kecondongan kepada sesama jenisnya. Namun sesama jenisnya, nasallahu salama wal afiyah. Nama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang paling pokok mereka terjatuh kepada hal demikian bukan karena semata-mata kekecewaan duniawiyah, namun yang paling pokok karena lemahnya iman mereka. Lemahnya iman mereka. Sehingga kalau kita ingin membenahi keadaan, adalah benailah mereka untuk mau belajar kepada akidah sahihah, karena inilah jalan keluar dalam seluruh permasalahan. Kembalilah kepada al-akidah sahihah, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus soleh yang dibimbing oleh para ulama dari masa ke masa, generasi demi generasi, yang Allah datangkan sebagai at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantara contoh akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di atasnya namun dilalaikan oleh manusia, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, sekarang jenengan disalami sama wong wadon yang dia itu punya kedudukan, berwajah cantik dan seterusnya, terus nyalami, tidak mau. Apa katanya? Wong enggak tahu ah adab, wong enggak tahu ah akhlak. Bagaimana itu? Ya apa tidak? Padahal bukan demikian. Akhlak yang mulia adalah ketika kita di dalam keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, itulah akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan beliau mengatakan dengan makna bahwasanya seandainya salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi dari neraka, ini lebih baik daripada harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Sehingga di sini seandainya ada hal yang demikian, maka barakallahu fikum, kita tidaklah termasuk orang yang tidak menjaga akhlak, justru memelihara akhlak. Hanya saja yang mungkin menjadikan momok di antara manusia karena munculnya orang-orang khawarij, munculnya kaum takfiriyin, orang yang mereka ngaku-ngaku mengikuti jalannya Rasul, ngaku-ngaku mengikuti sunnah Rasul, namun ternyata hanya sepenggal saja. Di mana sisi yang lainnya mereka kembalinya kepada hawa nafsu, yaitu mereka itu adalah orang-orang khawarij, orang-orang yang padanya ada pemikiran khawarij terorisme. Gampangnya terorisme itu salah satu sempalan daripada khawarij. Nah, khawarij ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumun yaqra'un al-Qur'an, mereka rajin membaca Al-Qur'an, namun la yujawizu ila tarakhihim, tidaklah lewat Al-Qur'an tersebut kecuali sekedar kerongkongan saja. Mungkin sekedar memperbagus suara, mungkin sekedar memperbanyak barakallahu fikum bacaan, namun tidak pernah dipahami artinya, tidak pernah dipelajari tafsirnya, tidak pernah diamalkan kandungan-kandungannya, sehingga hanyalah di kerongkongan mereka. Dan orang-orang khawarij, mereka menampakkan sebagian tuntunan Rasul, namun mereka menolak tuntunan yang lainnya yang banyak. Orang-orang khawarij mereka teroris, namun bertingkat-tingkat sikap ekstrim yang ada pada mereka. Dan yang menjadi pembahasan bukanlah tentang sampai pada terorisnya, namun pemikiran khawarij itulah yang harus kita waspadai, baik pada diri kita ataupun keluarga kita atau orang lain. Orang dikatakan khawarij atau pemikiran khawarij bukan dilihat dari atribut pakaian. bukan dilihat dari warna dan juga barakallahu fikum tanda-tanda yang ada pada mereka, namun dikenal dari pemikiran ideologi yang ada pada mereka. Inilah orang Khawarij. Apa diantara tanda atau ideologi mereka? Di mana ideologi orang Khawarij kembalinya kepada tiga perkara. Orang Khawarij kembalinya kepada tiga perkara. Yang pertama adalah takfirul muslimin. Mereka mengkafirkan muslimin yang tidak dalam golongan mereka. Dengan alasan dibuat-buat karena kalian tidak baiat kepada amir pimpinan kami. Nah, ini diantaranya sempalan-sempalannya. Nah, semua jamaatul baiat berarti ada pada mereka pemikiran Khawarij walaupun kadangkala belum sampai derajat Khawarij. Nah, yakni barakallahu fikum, mereka mengkafirkan orang di luar golongannya. Muslimin di luar golongannya kafir. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemikiran mereka, yaitu al-khuruj alal hukam. Mereka memberontak kepada para penguasa dengan dalih bahwasanya penguasa mereka kafir. Di antara slogan ataupun yel-yel mereka yang selalu diserukan adalah penguasa negeri kita bukanlah penguasa muslim namun kafir. Kenapa? Karena inil hukmu illa lillah. Mereka mencetuskan adanya bahwasanya hukum harus dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau tidak ditegakkan hukum Al-Quran, maka berarti orang tersebut adalah kafir menurut versi mereka. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalaulah mereka jujur, Al-Quran ditegakkan, tentu merekalah pertama yang akan dikenakan hukuman. Karena ternyata mereka sebagiannya tidak sholat. Karena mereka betul-betul menjadikan rusaknya muka bumi ini dengan melakukan akidah-akidah yang sesat, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang keliru dan membahayakan. Nah, sehingga di sini ma'asyiral muslimin menjadi ciri. Tanda yang kedua adalah mereka memberontak kepada para penguasanya yang hak. Sehingga yang terakhir di antara tanda daripada orang-orang Khawarij ideologi mereka adalah tahlil dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga mereka dengan mudahnya melempar bom, dengan mudahnya mereka membuat kekacauan, peperangan dan seterusnya. Karena apa? Karena didasari dengan keyakinan mereka, selain golongan mereka telah kafir, pemerintahnya adalah kafir, juga halal darah mereka, sehingga tidak peduli siapapun yang diperangi, siapapun yang mati, dalih mereka adalah yang penting kita membela agama kita. Sungguh, kata para ulama, malil islami nasoru, mereka tidaklah sekalipun menolong Islam, tidak pernah menolong Islam, karena lihatlah dengan jihad ala mereka, apakah Islam terbela? Tidak, justru menjadi celah dan cacat. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah apakah dengan perjuangan yang mereka lakukan Islam menjadi tinggi terangkat? Tidak, justru menjadi momok dan direndahkan oleh manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sifat orang-orang Khawarij. Sehingga mereka tidaklah berada di dalam akhlak yang mulia. Nah, tidaklah berada dalam akhlak yang mulia. Walaupun mungkin sebagian mereka memiliki akhlak, walaupun sebagian mereka memiliki perangai yang baik, namun dari sisi yang lain mereka tidaklah muhsin, berbuat ihsan kepada Allah, kepada hamba, karena tidak melakukan syariat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tadi tidak bersalaman dengan sesama atau yang lawan jenis yang bukan mahramnya, kadangkala sebagian orang menyangka kalau orang yang ngaji tidak salaman berarti mengkafirkan. Tinggal ditanya saja, Anda mengkafirkan saya ya? Oh tidak, karena jenengan bukan mahram. Oh berarti tidak Khawarij orang ini ya. Namun kenapa Anda gak mau salaman? Jenengan najis. Nah misalnya ya. Nah ini berarti yang seperti ini ada padanya benih-benih pemikiran Khawarij. Benih-benih pemikiran Khawarij yang nanti berujung kepada salah satu dari tiga perkara tadi. Imma mengkafirkan muslimin di luar golongannya, imma memberontak kepada para penguasanya, atau bisa jadi barakallahu fikum orang tersebut akan menghalalkan darah orang lain, muslimin yang lainnya. Naam, nasallahu alaihi wa afiyah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peganglah sebagai kaidah pemikiran pokok mereka, sehingga kita akan memahami cabang-cabangnya dengan mudah. Apapun namanya, apapun warnanya, kalau ada pada mereka ciri ini, ada pada mereka benih-benih khawarij. Kalau terkumpul padanya semuanya, berarti mereka betul-betul khawarij. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia kembalinya kepada dua perkara, yakni atau ihsan, ihsan kepada Allah dengan beribadah, tunduk kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam, dan ihsan kepada hamba Allah adalah dengan dia memberikan akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang Rasul sallallahu alaihi wasalam ada dalam keadaan tersebut. Naam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat terakhir dari Syekh rahimahullah, fal mu'min, maka seorang mukmin hendaknya yandur ma huwal aslah, selalu melihat apa yang lebih baik bagi dirinya, yakni ketika mau melakukan suatu ibadah, suatu amalan, Rasul menyetujui tidak. Wah, perkara dagang aja kok demikian. Iya, namun ternyata dagang Anda ini barakallahu fikum ada perkara yang tidak diridhoi syariat. Apa? Seperti tadi, melakukan ghisy, melakukan kamuflase dan tipu daya, ini tidak diridhoi syariat. Lihatlah, iya, namun dagang Anda itu melakukan perbuatan ainah. Perbuatan ainah yakni sandiwara di dalam berdagang. Seorang dia itu riba, kalau riba tahu ya, ngerenten, ya ngerenten tahu ya. Ada orang dia enggak mau ngerenten, namun aslinya tetap riba, itulah ainah. Datang A kepada B. Kalau dia mengatakan, "Ya B, hutangi saya 10 juta, nanti tak kembalikan 12 juta." Ini namanya renten, jelas ya. Nah, supaya tidak ketahuan, berbuat ainah. Si A datang ke B, "B, tolong aku pinjami 10 juta." "Langgo ngapa?" "Buat beli mobil kurang 10 juta atau motor lah kurang 10 juta ya. Maka ya sudah, aku beli saja, si B tadi, aku belikan saja, yuk aku belikan kepada engkau 10 juta ya, sudah dibeli. Atau begini saja, kau dalam rangka apa? Oh sudah, gini aja, motornya mu si A tak beli 10 juta ya tak beli 10 juta kayak gini. Atau bukan, kalau fikum si B, kau kepengen apa? Kepengen motor. Ya sudah, motorku itu kan ada, kau hutang saja 10 juta ya. Kau hutang saja 10 juta ya. Ini gambaran pertama demikian. Kau hutang 10 juta. Nah, kebagian ainah itu intinya ini bersandiwara, si A dengan si B. Si A ingin meminjam kepada si B 10 juta, dia ingin uang. Nah, namun dikelabui. Nah, si B ini ingin untung. Nah, maka barakallahu fikum, ditanyalah si A, "Kau kepengin apa sebetulnya pinjam uang tersebut?" "Aku itu kepengin barang sesuatu, motor taruhlah." "Thayyib, kalau begitu marilah. Kalau begitu begini saja, aku beli motormu 10 juta kepada si A. Aku beli motormu 10 juta. Ini ya, kuserahkan uangmu kontan 10 juta ya." Setelah itu si A tadi yang, si B tadi yang telah mendapatkan motor, "Ini kuhutangkan motormu, kuhutangkan motorku ini kepada engkau 12 juta dicicil." Nah, sekarang hutang apa ini? Lah ini namanya ainah, bersandiwara. Dan itu banyak, dan banyak cabangnya daripada gambaran-gambaran jual beli dengan cara ainah. Maka ini hendaknya diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena ini juga yang menjadikan rendahnya dan hinanya kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Idza tabaytum bil ainah waraditum bizar'i wa atna wa tabatum atna baul baqar sallallahu alaikum dzullah la yanzi'u ankum hatta tarji'u an dini ila dinikum. Allah ta'ala Rasulullah bersabda, kalau kalian telah berjual beli dengan cara ainah satu cabang daripada model ribawiyah. Naam, dan kalian telah tersibukkan dengan pertanian dan kalian ridho dengan peternakan-peternakan wataroktumul jihad dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah, belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendawakannya, kalian tinggalkan, sallallahu alaikum dzullah, Allah akan campakkan, jatuhkan kepada kalian kehinaan. Jadi hinanya muslimin bukan karena miskinnya, namun karena lari dari agamanya. Hinanya muslimin bukan karena ketinggalan teknologinya, bukan, namun karena tidak mau kembali kepada agamanya. Allah timpakan kepada mereka kehinaan, la yanzi'u ankum, tidaklah akan terangkat kehinaan tersebut. Lihatlah upaya-upaya dicoba, upaya-upaya digerakkan dan seterusnya, tetap muslimin kelihatannya hina karena belum kembali kepada agamanya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mau kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pertemuan berikutnya insyaallah masuk pada tentang hadis Jibril alaihi salam yang hadis yang panjang dan memiliki faedah yang sangat banyak. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita sebagai wadah ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan yang soleh, sehingga dengan duduknya kita di sini betul-betul menjadi amalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan cerahnya hidup ini dan menjadikan barokahnya negeri ini, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada diri kita dan terutama para pemimpin di negeri ini agar bisa menjadi orang-orang yang soleh dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.